Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Walhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab Durusul Muhimmah li'amatil ummah. Kita masih membahas tafsir dari surat-surat yang pendek. Kita masuk kepada tafsir yang berikutnya, yaitu tafsir dari surat Al-Ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas ini termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah, yaitu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum hijrah ke kota Madinah. Disebutkan sebab turunnya surat Al-Ikhlas, sababu nuzuliha, sebab turunnya surat Al-Ikhlas. Dalam riwayat Tirmidzi, juga Ahmad, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya, disebutkan annal musyrikina qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kaum musyrikin mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsub lana rabbak, unsub lana rabbak. Kata orang-orang musyrik, sebutkan kepada kami nasab Tuhanmu. Yeah. Sebutkan kepada kami nasab Tuhanmu. Fa'anzalallahu hadihi surah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Ikhlas ini. Dalam lafaz Baihaqi, disebutkan annal yahuda ja'at annabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa kaum Yahudi atau orang-orang Yahudi mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, minhum Ka'ab ibnu Ashraf wa Huyai ibnu Akhtab. Di antara mereka ada Ka'ab bin Ashraf dan Huyai bin Akhtab. Ini tokoh kaum Yahudi saat itu. Faqalu, lalu mereka berkata, ya Muhammad, sif lana rabbaka alladhi ba'athaka. Wahai Muhammad, sebutkan sifat Tuhanmu kepada kami, ya, yang dia telah mengutusmu. Ini orang-orang Yahudi. Fa'anzalallahu hadihi surah, maka Allah menurunkan surat ini. Taib, barakallahu fikum. Jadi ada dua riwayat. Ada yang menyebutkan bahwa yang bertanya itu orang-orang musyrik, ya. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi. Jadi seolah-olah mengejek Nabi SAW. Sebutkan kepada kami sifat atau nasab dari Tuhanmu yang telah mengutusmu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Dan riwayat ini riwayat yang mursal, riwayat yang dhaif, hanya saja li ajli ta'addudi turuqihi wa kathrati makhrajihi, karena banyaknya riwayat-riwayatnya. Jadi bisa saling menguatkan. Riwayatnya lemah, hanya saja dhaif yasir, lemah yang ringan. Dan juga banyak riwayat-riwayat dari jalan-jalan yang lain. Oleh karena itu, riwayat ini disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, demikian pula As-Suyuti, demikian pula dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih At-Tirmidzi. Walhasil, riwayat ini yang menyebutkan sebab turunnya surat Al-Ikhlas riwayat yang sahih. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian kita membaca tafsir dari masing-masing ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun bismillahirrahmanirrahim telah sering kita sebutkan, ayatun mustaqillah, ayat tersendiri yang Allah Ta'ala turunkan untuk memisahkan antara satu surat dengan surat yang lainnya. Qul huwallahu ahad. Qul ini fi'il amr, artinya katakanlah atau ucapkanlah, ya. Kata Imam As-Sa'di, qawlan jaziman bihi mu'takidan lahu arifan bima'na. Ucapkanlah dengan ucapan yang pasti, yakin, ya, serta mengetahui maknanya. Ini yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan dengan ucapan yang yakin, jangan ada keraguan. Katakan huwallahu ahad, ya. Dialah Allah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Satu. Baik. Al-khitabu lirrasuli walil ummati aidan. Kata Syekh Ibn Utsaimin, perintah ini ditujukan kepada Rasul, juga kepada umat Islam, juga kepada umat beliau. Katakan huwallahu ahad. Apa makna ahad? Laisa lahu mathilun, laisa lahu syarik. Makna ahad adalah yang Maha Esa, tidak ada yang serupa atau semisal, ya. Laisa lahu mathil wala syarik. Allah itu tidak ada yang serupa, tidak ada yang semisal dengannya. Allahus Samad. Kemudian ayat yang kedua, Allahus Samad. Allah itu adalah As-Samad. Samad kalau diartikan atau tafsirnya, ini ada beberapa tafsir disebutkan oleh para ulama. Namun kata Syekh Ibn Utsaimin, tafsir yang mengumpulkan al-jami', kata beliau, al-jami'u lis-samad, ya. Jadi kesimpulannya, makna nama Allah As-Samad adalah al-kamilu fi sifatihi. Allahus Samad, Allah itu yang Maha Sempurna pada sifat-sifatnya. Alladhi iftaqarat ilaihi jami'u makhlukatihi. Dan seluruh makhluknya perlu kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Ini makna As-Samad. Allah As-Samad, yani yang Maha Sempurna sifat-sifatnya. dan dialah Allah juga yang menjadi tempat tujuan atau bergantung semua makhluk. Iftaqarat ilaihi jami'u makhlukatih. Semua makhluk Allah pasti membutuhkan Allah Azza wa Jalla yang memberikan rezeki kepada mereka, ya, yang memberikan nafas agar mereka bisa hidup. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semua makhluk di dunia ini perlu atau butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Ini makna As-Samad. Lam yalid wa lam yulad. Ayat yang ketiga, Allah tidak beranak dan tidak yulad, ya. Lam yalid, tidak melahirkan, wa lam yulad, dan tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, ya. Allah tidak melahirkan, yakni tidak memiliki keturunan. Wa lam yulad, dan Allah tidak dilahirkan, yakni Allah yang Maha Esa. Tayyib. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad, raddun ala thalathi tawaif munharifah min bani Adam. Ayat ini bantahan kepada tiga golongan yang menyimpang dari bani Adam. Golongan yang pertama, wahum al-musyrikun. Ini bantahan kepada kaum musyrikin, para penyembah berhala. Wal yahud, golongan yang kedua, kaum Yahudi. Wan nasara, golongan yang ketiga, kaum Nasara. Li'anna al-musyrikina ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha. Karena kaum musyrikin, mereka menjadikan para malaikat yang merupakan hamba-hamba Ar-Rahman, ya, mereka sebut sebagai wanita, ya, anak-anak wanita. Ini kaum musyrikin. Mereka mengatakan bahwa malaikat itu adalah inatha, anak-anak wanitanya Allah, ya. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak melahirkan, tidak memiliki keturunan, ya. Wa qalu innal malaikata banatullah. Ini kaum musyrikin, mereka mengatakan para malaikat adalah putri-putri Allah. Wa yahudu qalu Uzairu ibnullah. Sedangkan kaum Yahudi, mereka mengatakan bahwa Uzair putra Allah. Uzair, ya. Sebagian menyebutkan ini termasuk nabi dari Bani Israel, sebagian menyebutkan termasuk dari hamba-hamba yang soleh. Allahu a'lam. Orang-orang Yahudi, mereka mengatakan Uzair ibn Allah, Uzair putra Allah. Wan Nasara qalu al-Masihu ibn Allah. Sedangkan kaum Nasara, mereka mengatakan Al-Masih, yakni Isa bin Maryam, ibn Allah, putra Allah, anak Allah. Fakadzabahumullahu biqaulihi lam yalid wa lam yulad. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mendustakan mereka semua dengan surat ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Li'annahu 'azza wa jalla huwal awwalu alladhi laysa qablahu syai'. Fa kaifa yakunu mauluda? Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha al-awwal, zat yang maha pertama. Ya. Tidak ada sebelum Allah, tidak ada satupun sebelum Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini menunjukkan bahwa Allah itu maha ghani, maha kaya. Tidak butuh kepada pembantu, tidak butuh kepada keturunan seperti kita manusia. Manusia masih butuh kepada yang membantunya, butuh kepada ya anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Kemudian ayat yang keempat, lam yaqul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sekufu, ya. Tidak ada yang setara seorang pun dengan Allah Azza wa Jalla. Kata Syekh Ibn Utsaimin, ay lam yakun lahu ahadun musawiyan fi jami'i sifatihi. Maknanya bahwa tidak ada seorang pun yang sama, yang serupa dengan sifat-sifat Allah. Ya. Fanafa Allahu Subhanahu wa taala an nafsihi an yakuna walidan aw mauludan aw lahu mathil. Maka Allah Subhanahu wa taala menafikan, meniadakan dari dirinya ya sebagai seorang ayah. Ya, Allah tidak melahirkan keturunan. Juga Allah bukan dilahirkan. Demikian pula tidak ada yang semisal dengan Allah Azza wa Jalla. Tayyib, ini empat surat dari surat Al-Ikhlas. Dan surat Al-Ikhlas ini disebutkan dalam Sahihul Bukhari. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Ya. Surat Al-Ikhlas ini keutamaannya seperti sepertiga Al-Qur'an. Seperti sepertiga Al-Qur'an. Lakinnaha ta'diluhu wa la taqumu maqamahu. Kata Syekh, akan tetapi surat Al-Ikhlas ini seperti sepertiga Al-Qur'an, bukan menduduki sepertiga Al-Qur'an, ya. Jadi hanya keutamaannya seperti sepertiga Al-Qur'an, bukan menduduki sepertiga Al-Qur'an. Bidalilin annal insana law qarraraha fis salatil fariidhah thalatha marrat lam taqfihi anil Fatihah. Apa buktinya? Kalau surat Al-Ikhlas sepertiga Al-Qur'an itu hanya dalam hal keutamaan, bukan dalam hal kedudukannya. Buktinya bahwa apabila ada seseorang yang membaca surat Al-Ikhlas tiga kali, dia baca surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad sampai terakhir sekali, berarti sepertiga Al-Quran. Dia baca yang kedua, baca yang ketiga, ya lengkap, ya seperti apa? Satu Al-Quran berarti, ya kan? Sepertiga tambah sepertiga tambah sepertiga. Taib. Kata beliau, kalau ada seorang yang membaca surat Al-Ikhlas tiga kali, dia tidak teranggap membaca surat Al-Fatihah, yakni dalam sholat misalkan. Misalkan ada orang sholat, dia tidak baca Al-Fatihah, hanya baca surat Al-Ikhlas tiga kali. Dengan alasan misalkan, ini kan seperti Al-Quran, kalau saya baca tiga kali, berarti satu Al-Quran saya baca. Ya, tidak demikian kata Syekh. Tidak demikian. Jadi sepertiga Al-Quran bukan menduduki kedudukan sepertiga Al-Quran, hanya keutamaannya seperti sepertiga Al-Quran. Wa hadhihi surah kana Rasul alaihi salatu wassalam yaqra'u biha fi raq'ati tsaniyah fi sunnatil fajri wa fi sunnatil maghribi wa fi raq'ati tawaf wa kadzalika yaqra'u biha fil witri. Dan juga termasuk keutamaan surat Al-Ikhlas adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau biasa membaca surat ini pada rakaat kedua dari sunnah fajar. Ya, beliau biasa membaca surat Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua dari salat sunnah sebelum salat subuh. Ya, ini pernah kita jelaskan. Ya, pada rakaat al-fajr, dua rakaat sebelum salat subuh, beliau membaca Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Demikian pula pada sunnatul maghrib, pada salat sunnah setelah maghrib, ya, juga Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Dan pada rakaatai tawaf, pada dua rakaat tawaf, demikian pula beliau membaca pada salat witir, pada rakaat yang terakhir. Li'annaha mabniyatun 'alal ikhlasi at-tami lillah. Karena surat ini, surat Al-Ikhlas, di dalamnya mengandung keikhlasan yang sempurna kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu dinamakan dengan surat Al-Ikhlas. Baik. Jadi surat Al-Ikhlas ini kenapa dinamakan dengan Al-Ikhlas? Ada dua alasan disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin dalam Mudzakirah Al-Wasithiyah. Yang pertama, disebut dengan surat Al-Ikhlas, summiyat bihi li'anna Allah akhlasaha li nafsihi falam yadhkur fiha illa ma yata'allaqu bi asma'ihi wa sifatihi. Sebab yang pertama dinamai dengan surat Al-Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan surat ini untuk dirinya. Artinya Allah mengkhususkan, ya, dalam surat Al-Ikhlas ini untuk dirinya penyebutan sifat-sifatnya, ya. Dia tidak menyebutkan selainnya kecuali yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, dalam surat Al-Ikhlas Allah tidak menyebutkan kecuali yang berkaitan dengan dirinya, sehingga disebut surat Al-Ikhlas. Allah mengikhlaskan, mengkhususkan untuk dirinya. Kemudian kata beliau, sebab yang kedua, walliannaha tukhallisu qari'aha minasyirki wat-ta'til. Juga disebut surat Al-Ikhlas karena surat ini tukhallisu, membebaskan yang membacanya dari kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi kalau seorang membaca surat Al-Ikhlas, meyakini maknanya, mengakui maknanya, dan mengamalkan, berarti dia telah membebaskan dirinya dari kesyirikan kepada Allah. Demikian pula membebaskan dirinya dari perbuatan at-ta'til, yaitu perbuatan menolak nama-nama dan sifat Allah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari surat Al-Ikhlas ini ada tiga nama, ya, ada tiga nama yang Allah sebutkan dari nama-nama Allah. Yang pertama Allah, jadi lafzul jalalah atau Allah ini termasuk ismun min asma'illah, termasuk nama dari nama-nama Allah, bahkan nama yang khusus, ya, tidak diperbolehkan manusia memberi nama dengan nama Allah. Yang kedua nama Al-Ahad. Ya, ini juga nama Allah Al-Ahad, yang Maha Esa. Yang ketiga As-Samadu. Nama As-Samad, yang Maha sempurna sifat-sifatnya, dan semua makhluk itu bergantung atau butuh kepada Allah Azza wa Jal. Ini tiga nama yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ikhlas. Demikian pula barakallahu fikum, dari surat Al-Ikhlas ini kita mendapatkan faedah yang ini disebutkan oleh Asy-Syaikh atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah, bahwa termasuk kaidah dalam nama-nama dan sifat Allah adalah al-jam'u bainan nafyi wal isbat. Allah selalu menggabungkan antara penafian dan penetapan. Ini kaidah yang penting. Jadi nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu selalu di dalamnya mengandung penafian dan penetapan, ya. Dan itulah kesempurnaan, itulah kesempurnaan. Contoh, Allah menyebutkan qul huwallahu ahad, ya. Allah yang Maha Esa. Maka Allah sebutkan di akhir surat, ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah yang Maha Esa dan tidak ada yang semisal, ya. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Jadi disebutkan penafiannya. Allah yang Maha Hidup. Apa lawannya? Berarti Allah Subhanahu wa taala dinafikan dari lawannya. Lawannya hidup, mati, atau bahkan tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang Maha Hidup, Al-Qayyum. Apa lawannya? Sinah, ngantuk, tidur, ya. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Maka Allah tidak bisa atau tidak akan pernah, ya, merasakan ngantuk ataukah tidur. Taib. Maka ini kesempurnaan. Kalau tidak demikian, maka tidak sempurna. Contoh misalkan, ya, pada keadaan makhluk, keadaan kita, misalkan si fulan, ya, misalkan si fulan, anggap si A, masya Allah, ya, kalau ada gurunya misalkan dia tenang, ya, di majelis tidak ribut, ya, ini sifat pujian, ya. Akan tetapi kalau berhenti di situ, ini bukan pujian. Kenapa? Karena boleh jadi misalkan dilanjutkan, si A ini kalau ada ustadznya dia diam, tapi kalau ustadznya pergi pulang dia ribut di kelas, ya, dia buat masalah, ya kan? Demikian. Berarti bukan kesempurnaan ini. Kecuali kalau dikatakan si A, si fulan ini kalau di majelis dia tenang, diam, dan ketika tidak ada ustadz dia juga tidak ribut, ya, tenang. Ada penetapan, ada penafian. Maka ini kesempurnaan, sifat yang bagus, akhlak yang terpuji, ya. Jadi bukan takut sama ustadz, tapi dia mengamalkan ilmunya, beradab di dalam majelis misalkan. Maka sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah itu pasti mengandung al-isbat wan nafi. Ada penetapan, ada penafian. Bukan sekedar penetapan dan bukan sekedar penafian. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, juga di antara faedah yang berkaitan dengan surat Al-Ikhlas disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengutus seseorang sebagai pemimpin pasukan. Ya. Jadi beliau mengangkat salah seorang sahabatnya sebagai pemimpin pasukan. Fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu bi kul huwallahu ahad. Maka pemimpin ini, ya, dia yang menjadi imam ketika salat, dia selalu membaca ketika mengimami, ya, pasukan, dia selalu membaca dalam salatnya, membaca Al-Fatihah, membaca surat fayakhtimu bi kul huwallahu ahad. Lalu dia menutup dengan surat Al-Ikhlas. Ya. Jadi pada setiap rakaat dia baca Al-Fatihah. Kemudian baca surat, kemudian baca lagi surat Qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika pasukan ini kembali pulang, mereka menyebutkan, melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini para sahabat, mereka mendapati sesuatu yang baru, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka sampaikan kepada Rasulullah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Salu li ayyi syai'in yasna'u dhalik?" Coba kalian tanya kepada dia, kenapa alasannya melakukan demikian? Faqala, maka pemimpin pasukan tadi berkata, ya, kenapa dia selalu melakukan demikian? Li'annaha sifatur rahman. Karena surat Al-Ikhlas itu di dalamnya mengandung penyebutan sifat-sifat Allah. Ya. Fa'ana uhibbu an aqra'a biha, maka aku suka untuk membaca dengan surat Al-Ikhlas. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbuhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepada pemimpin pasukan tadi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Bahwa Allah mencintainya. Kenapa? Karena dia selalu membaca surat Al-Ikhlas pada rakaat salatnya. Taib. Ini menunjukkan juga keutamaan surat Al-Ikhlas. Dari hadis ini, barakallahu fikum, ada faidah disebutkan oleh Ibnul Mulaqqin dalam kitab beliau Al-I'lam bifawaidi umdatil ahkam. Fihi jawazu qira'ati surataini ma'al fatihati fi raq'ah. Dalam hadis tadi menunjukkan bolehnya membaca dua surat setelah Al-Fatihah. Bolehnya membaca dua surat setelah Al-Fatihah dalam satu rakaat. Wa qad sabata dhalika min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu telah sabit, telah datang juga dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Imam Bukhari rahimahullah beliau menyebutkan dalam Sahihul Bukhari, bab al-jam'u baina surataini fi raq'ah. Bab bolehnya menggabungkan dua surat dalam satu rakaat setelah Al-Fatihah. Juga disebutkan oleh Ibnu Daqiq Al-Aid dalam kitab beliau Ihkamul Ahkam Syarh Umdatil Ahkam, kata beliau, hadis tadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, pemimpin pasukan tadi membaca surat Al-Ikhlas pada rakaat terakhir. Yani pada rakaat terakhir dari Jahriyah, ya. Bukan setiap rakaatnya. Dan kemungkinan yang kedua, yang seperti kita sebutkan tadi, setiap rakaat selalu membaca satu surat setelah Al-Fatihah dan menutup dengan Al-Ikhlas. Kata beliau, kalau menurut pendapat yang kedua ini, yakunu dhalika dalilan ala jawazi jam'in baina surataini fi raqatin wahidah. Ini menunjukkan dalil bolehnya menggabungkan dua surat setelah Al-Fatihah pada satu rakaat. Pada satu rakaat. Taib barakallahu fikum. Walhasil, hadis tadi menunjukkan, kata para ulama, iqrar, persetujuan. Persetujuan dari Nabi alaihissalatu wassalam tentang bolehnya menggabungkan dua surat dalam satu rakaat setelah Al-Fatihah. Kalau ingin dikatakan ini sebagai sunnah, Allahu a'lam, ya ini perlu dibahas kembali. Kalau yang kita sebutkan tadi, dari perkataan Imam Ibnul Mulaqin, ini sabit tetap dari perbuatan Nabi alaihissalatu wassalam. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya. Ya. Kalau demikian, berarti hukum asal dari perbuatan Nabi alaihissalatu wassalam itu merupakan sunnah, tidak sampai kepada wajib. Ya. Ini hukum asal perbuatan Nabi alaihissalatu wassalam. Allahu a'lam. Yang ana pelajari dahulu, ini termasuk perbuatan yang jawaz, boleh. Jadi tidak bisa disebut sunnah, hanya saja diperbolehkan. Ya. Namun sekali lagi, barakallahu fikum, ini perlu dibahas kembali, apakah bisa disebut sunnah atau hanya sampai pada hukum jawaz, diperbolehkan, namun bukan dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang zahir dari bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari, ya, kita ketahui bersama judul bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihul Bukhari, itu menunjukkan fikihnya Imam Bukhari, menunjukkan pendapatnya, pendapat Imam Bukhari. Beliau menyebutkan tadi bab al-jam' baina surataini fi raqah. Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mungkin ini yang bisa kita sebutkan. Nas'alullah ta'ala an yaj'alana mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.